Buyang. Duwite kok ora entek wong kerep iki. Lek ngentekno duwike wong kerep kangelan. Spesial buat SNP semuanya goyang. Sing penting aja ana rusuh ya Mas ya. Mesak nih sing nanggap iki rek. Juga terima kasih buat SDG Rembang, SDG Pati kita goyang. Spesial untuk Bu Care, Pak Bambang, matur suwun.